Alhamdulillah, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, insya Allah akan hadir kembali daurah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syariah yang ke-11 dengan tema menangkal radikalisme berdasarkan pemahaman salaf. هذه الطائفة هم الخوارج وهذا هو الاسم الشرعي لهم الذي ينبغي أن يطلق عليهم. لهم أسماء كثر عبر التاريخ، منهم الأزارقة والصفرية والنجدات، ولا يزالون يظهرون إلى عصرنا هذا، فهم القطبيون والتكفيريون وأهل القاعدة والدولة الإسلامية التي تسمى هكذا، تيطلق عليها داعش وهي من الإسلام بريئة، وجبهة النصرة وغيرها من فرق الضلال وأحزاب السياسة. dengan pembicara Syekh Khalid Al-Dhafiri dari Kuwait, Syekh Badr bin Muhammad Al-Annasi dari Arab Saudi, Syekh Usama bin Sa'ud Al-Amri dari Arab Saudi, Syekh Fuad bin Sa'ud Al-Amri dari Arab Saudi, Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi dari Yaman. Kajian umum insyaallah akan diselenggarakan di Masjid Agung Manunggal Bantul pada hari Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 19 sampai 20 Syaban 1436 Hijriah atau tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2015. Kemudian untuk daurah asatidza insyaallah akan dilaksanakan di Ma'had Al-Ansor pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 17 sampai tanggal 26 Syaban 1436 Hijriah atau tanggal 4 sampai tanggal 13 Juni 2015. Kajian ini insya Allah Anda bisa ikuti melalui Radio Islam Jogja di alamat radioislamjogja.com, Radio Salafi Indonesia di alamat radiorosyid.com, Radio Manhajul Ambia di alamat manhajulstripambia.net. Didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia RII, dan Anda bisa kunjungi website resmi daurah di alamat www.daurah.asyariah.com, diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta.